fantasi. Mungkinkah suratan hidupkan selalu sendirian? Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di dalam bunga dan angan belayar kasih sayang suci darimu. Kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Mengapa terjadi peristiwa pahit menggores hati? Perjalanan hidup ini sudah tertulis, tempuhi dengan kesabaran. Ku sadar kebesaranmu.